bangku ibu, rasa ladi ayu, ayu ne, lenggang kasana, lenggang kamari, si yo ale. Rasa mengantuk, minta tidur di pangku ibuku. Mata memboro, la dengar ibu menyanyi. Buju buju, sudah besar, tekan sudah do. Badanku jadilah tak cerai berapa tahun. Sio ale, sio dari ibu, deng bapa, deng saudara yang beta cinta. Sio inilah putus tanjung, langkah lautan. Sampailah di tanah orangnya, biar ibuku dirangkai terlupa pangkuan ibuku. Terlupa pangkuan ibu.